ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Satu saja saya bacakan ya, mungkin ini kekinian kasusnya, tapi sebetulnya kalau ini paham, gampang disimpulkan. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, jelas tadi. Kadang-kadang, saya seorang juru foto yang fokus pada wedding fotografi, tapi sudah tidak lagi mengerjakan foto pre-wedding dan foto lamaran. Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal yang mengganjal, yang sangat membutuhkan penjelasan mengenai hukum dari pekerjaan yang saya geluti ini. Masya Allah, orang menjalani pekerjaan, Anda gelut dengan pekerjaan. Saya kasihan pada Anda. Betul-betul saya kasihan. Sudah gak jelas, tiap hari gelut lagi. Tahu artinya gelut? Ya, berkelahi itu bahasa Jepang. Baik. Izinkan saya untuk memberikan sedikit narasi. Baik, kerjaan saya di dalamnya menurut pemahaman saya banyak praktek yang sama sekali tidak syar'i, seperti musik, makan minum berdiri, pakaian-pakaian berlebihan, cenderung pamer, bahkan terbuka aurat, ikhtilat, dan sebagainya. Baik, dan pertanyaan saya bagaimana hukum terkait pekerjaan ini kalau saya terlibat dalam acara tersebut? Anda kan bisa memilih. Anda bisa memilih. Hukum foto misalnya pada wedding pernikahan itu sah bila digunakan pada yang halal. Kan Anda bisa pilih foto-foto yang pernikahan yang syar'i. Ada kan yang pakai jilbab, laki-lakinya bagus, dan seterusnya. Ke dalam akad, yang akad sesuai Islam itu boleh, enggak ada masalah. Untuk mengabadikan itu semua, menyampaikan kesenang pernikahan yang itu dokumentasinya bisa dibawa ke dalam ruang rumah tangga yang bisa mengingatkan antar pasangan. Begitu ada masalah, lihat foto pernikahan. Ya Allah, saat akad saya berjanji tidak menyakiti istri saya. Saya berbuat salah telah menyakitinya. Ya, itu poin pentingnya. Bukan untuk dihayalkan, ya Allah mudah-mudahan ada yang kedua ya Allah. Wah, bukan itu poinnya. Jelas ya? Jadi kalau seperti itu boleh, Anda bisa memilih. Ingat, rezeki itu sudah diatur. Sudah jelas, yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda bisa memilih yang halal, kenapa pilih yang haram? Jadi kalau ada panggilan demikian, kan Anda bisa lihat, bisa petakan bagaimana suasananya. Jadi jangan, Anda boleh mempertahankan profesi Anda, tapi Anda pilih alokasikan pada yang mulia, yang dibenarkan oleh tuntunan syariat. Yang tidak baiknya Anda hindari. Paham ya? Baik.